الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia kepada kita, lebih utama sekali nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita teruskan pembacaan kitab Sahih Muslim dalam kitab Taharah ataupun kitab Al-Haid daripada kitab Taharah, di mana pada pertemuan yang terakhir sekali kita telah membaca sebuah hadis daripada kitab Sifatul Ghusl, iaitu sifat mandi, sifat mandi janabah, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita telah membaca, saya rasa, satu atau dua daripada riwayatnya. Jadi kita sambung ataupun kita baca sekali lagi hadis yang terdapat dalam bab tersebut, dan kita sambung riwayat-riwayat yang berikutnya. Jadi kita kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bab sifat ghuslil janabah. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala haddathana Abu Muawiyah عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya biasanya Rasulullah SAW apabila dia mandi daripada al-janabah, dia akan memulakan dengan membasuh dua buah tangannya, kemudian dia menuangkan dengan tangannya atas bahagian kirinya, maka dia akan membasuh farajnya. Kemudian dia akan berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat. Kemudian dia akan mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke dalam asal rambutnya, sehinggalah apabila dia menyangka bahawa dia telah menyempurnakan membasuh rambutnya, maka dia akan menuangkan atas kepalanya 3 tuangan air. Kemudian dia akan menuangkan air itu ke atas baki daripada jasadnya, kemudian dia akan membasuh 2 buah kakinya. Jadi hadis ini telah kita syarahkan, iaitu sifat mandi Nabi SAW yang detail daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah kita terangkan bahawa sifat mandi itu ada 2 macam. Satu ada sifatul ijza, iaitu sifat yang cukup saja, yang wajib saja, yang kalau dilakukan sah dan terangkatlah hadas besar itu. Yang satu lagi adalah sifat apa? Sifatul kamal, sifat yang sempurna. Jadi sifat sempurna ni tidak semuanya wajib. Kalau dilakukan, maka dia adalah yang paling sempurna dan mendapatkan pahala. Jadi kita dapati bahawa Nabi SAW bila mandi, dia akan mulakan dengan basuh 2 buah tangannya, kerana 2 buah tangannya itulah yang akan digunakan untuk membasuh badannya. Kemudian dia akan mulakan dengan bahagian kanannya. Jadi dia tuang dengan tangan kanannya ke atas kirinya. Jadi gunakan tangan kanan untuk apa? Untuk mencedok air. Kemudian dia akan membasuh kemaluannya, sebab itulah tempat yang apa ni, yang perlu dicuci, sebab ini adalah mandi daripada janabah. Dan kemudian dia akan mengambil wuduk sebagaimana dia mengambil wuduk untuk solat. Jadi zahirnya dengan kumur-kumurnya, dengan masukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya, seperti yang dilakukan waktu ketika nak ambil wuduk untuk solat. Kemudian dia akan mengambil air dan dia akan menggosok-gosok ubun-ubun rambutnya, yakni dalam rambutnya, sehinggalah dia rasakan telah cukup, telah basah. Barulah dia mula menuangkan airnya, air atas kepalanya 3 kali. Dalam riwayat ini tak disebutkan daripada bagian mana, daripada kanan, daripada kiri, daripada tengah. Kepala tu boleh tuang gitu saja. Tapi akan diterangkan dalam riwayat lain bahawa Nabi SAW mulakan daripada kanan. Dan kemudian dia akan, dan lepas itu dia akan mengalirkan air atau menuangkan air atas sekalian badannya. Dan telah kita terangkan, sa'ir jasadihi boleh mempunyai dua makna. Satu, sempurna badannya walaupun yang telah dibasuh dengan ketika berwuduk tadi. Ataupun yang dimaksudkan dengan sa'ir iaitu bati daripada jasadnya. Ini yang mana yang dah kena dengan wuduk, yang dah dibasuh dengan ketika berwuduk, tidak dibasuh sekali lagi, tidak dikenakan air sekali lagi. Tsumma ghassala rijlai, kemudian dia membasuh dua buah kakinya. Jadi ini telah kita terangkan apakah Rasulullah SAW sunnahnya. Dia ketika mengangkat wuduk tu, dia basuh kakinya sekali seperti biasa sampai habis, ataupun dah sampai dekat kita katakan nak sampai kepada kaki tu, dia tak basuh kaki, tapi dia mandi. Lepas habis mandi, sebelum dia selesai mandi tu, dia basuh dua buah kakinya. Dan dua buah kaki tu yang baki, yang belen daripada apa? Daripada wuduk. Jadi zahir daripada hadis ini boleh mempunyai dua makna. Boleh mempunyai dua makna, iaitu Nabi SAW, satu basuh dua kali lah, kaki tu dibasuh dua kali. Satu ketika wuduk, satu lagi bila selesai daripada mandi. Satu lagi adalah Nabi SAW sapu ataupun basuh dua kaki ni sekali saja. Iaitu pada ketika wuduk dia tak basuh, tapi dia lambatkan. Kita baca riwayat tentang hal ini. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatana Abu Qutaybah ibn Sa'id wa Zuhair ibn Harb qala haddatana Jarir ha wa haddatana Ali ibn Hujr qala haddatana Ali ibn Mushir ha wa haddatana Abu Kuraib qala haddatana ibn Numair kulluhum an Hisham fi hadal isnad wa laysa fi hadithihim ghaslur rijlain. Jadi dengan sanad yang lain daripada semuanya daripada Hisham, tetapi tidak ada di dalam hadis mereka menyebutkan tentang membasuh dua kaki. Jadi maknanya mandi saja, tak ada lepas nak akhir mandi tu basuh dua kaki, tak ada dalam riwayat ini. Jadi ini ada dua kemungkinan. Bahawa Nabi SAW bila ambil wuduk, basuh sampai habis sekali. Sebab wuduk ahulis solat, kalau kita ambil wuduk untuk solat, kita basuh sampai kaki sekali. Jadi ikut riwayat pertama, Nabi SAW buat macam itu dan lepas tu basuh dua kaki lagi sekali. Satu lagi adalah Nabi SAW tak basuh dua kaki lagi lepas itu. Maknanya dia cukup dengan dia basuh kaki ketika berwuduk. Ni ikut sanad yang kedua. Sanad yang berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ightasala min al-janabah fabada'a fa ghassala kaffayhi thalathan ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. Sama juga ini hadis yang tadi ya. Ini yang ketiga, dia ada menyebutkan bahawa Nabi SAW mandi daripada janabah, dia mulakan dengan membasuh dua buah tangannya hingga ke pergelangan. Itu bezanya. Riwayat pertama dia cakap yadaihi, dua tangan. Tangan boleh daripada hujung jari sampai siku lah, macam butuh. Dan juga boleh maksud sebahagian daripada tangan, iaitu sampai ke pergelangan tangan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka potonglah dua tangan mereka. Jadi misalkan Allah SWT tak sebut tangan itu sampai mana, mungkin sampai bahu ataupun sampai siku ataupun sampai pergelangan tangan. Datang hadis Rasulullah SAW ada memotong tangan orang yang mencuri, dan Nabi SAW potong sampai mana? Sampai pergelangan tangan saja. Jadi hadis Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran. Sebab tu kita kena gunakan hadis ataupun kita kena mengamal dengan hadis. Tidak kita potong habis sampai lebih. Kita potong sikit lebih saja, 1 cm lebih dah berusaha. Apalagi kita potong dah dekat banyak tu. Jadi yang kita potong hanyalah kaf saja, dan itu juga tangan. Jadi dalam riwayat ini jelas faghassala kaffayhi thalathan, dia masuk hingga apa? Dua pergelangan tangan sahaja. Sebab ni adalah pencucian ini, apakah maksud daripadanya? ialah untuk membersihkan tangan, kedua tangan sampai kebelangan tangan inilah akan digunakan untuk menggosok, mencuci badan. Jadi kalau tadi dalam jenabah mungkin ada kotoran dan sebagainya, jadi bersihkan dahulu. Jadi menunjukkan Islam amat lebih berat tentang kebersihan. Tumbaga karena hadithi Abu Muawiyah, kemudian dia menyebutkan sebagai ataupun seperti hadis Abu Muawiyah, dan sekali lagi tidak disebutkan tentang membasuh dua buah kaki. Jadi maknanya tak adalah sebelum nak habis mandi itu dia basuh dua buah kaki dalam riwayat ini dengan sanad ini. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana hu Amr an-Naqid qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr qala haddatsana Zaidah an Hisham qala akhbarani Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi qabla an yudkhila yadahu fil ina thumma tawadda'a mithla wudu'ihi lis-shalah. Dari Aisyah juga, sesungguhnya Rasulullah SAW biasanya bila dia mandi daripada janabah, dia mulakan dan dia membasuh dua buah tangannya sebelum dia masukkan tangannya itu ke dalam bekas air. Kemudian dia mengambil wuduk sebagaimana wuduknya untuk solat. Dia tak disebutkan bahawa dia membasuh kemaluannya dahulu dan sebagainya. Jadi ini semua adalah riwayat-riwayat yang sebenarnya kita tak boleh ambil dia sebagai melawan, yang ini perlawanan antara satu dengan lain, tapi kita kena ambil dia sebagai apa? Komplement satu dengan yang lain. Itu dia mencarahkan, menerangkan antara satu dengan yang lain. Hadis berikutnya ataupun riwayat berikutnya, wa haddatsani Ali ibn Hujrin As-Sa'di qala haddatsana Isa ibn Yunus qala haddatsana Al-A'mash an Salim ibn Abi Al-Ja'd an Quraib an ibn Abbas qala haddatsatni khalati Maymunah قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. Kali ini daripada Ibn Abbas. Ini hadis lain. Tadi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Zahirnya Aisyah radhiyallahu anha mandi bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu dia kata dia nampak Nabi SAW basuh kemaluannya, dan tu maknanya Nabi SAW bila mandi yang ini nampak auratnya, sebab tidak dia tak bilang. Dan ini menafikan dakwaan sebagian orang bahawa Rasulullah SAW tak pernah ataupun isteri Nabi SAW tak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Ada riwayat, ada hadis tentang itu, tapi hadis itu tidak sahih. Itu yang diterangkan oleh ulama, bahawa aku tak melihat dia, dia tak melihat aku. Tapi sayangnya di sini tidak sahih. Kalau sahih pun menunjukkan adab lah khusus untuk Rasulullah SAW, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai hukum untuk semua orang. Jadi yang penting tidak ada aurat antara suami dengan isteri, dan itulah asalnya. Kerana maksud daripada pernikahan adalah untuk tamattu, bersenang-senang antara suami dengan isteri, dan tidak ada apa tu, tidak ada hadnya, tidak ada hadnya dalam hal tersebut. Baik, jadi dalam hal ini, dalam riwayat ini, Ibnu Abbas berkata khalati, yakni makcik aku daripada sebelah mak tu namanya khala. Kalau makcik sebelah lelaki namanya amma. Makcik daripada sebelah bapa maknanya amma. Jadi bahasa Arab dia apa, detail eh, sebelah lelaki makcik juga. Kalau kita dulu makcik, tapi makcik sebelah lelaki dipanggil lain. Kalau dalam bahasa Arab sebelah perempuan dipanggil lain. Kita adik-beradik apa tu, kita katakan isteri kepada pakcik kita betul tu, kita pun panggil makcik juga. Padahal dia bukan makcik, dia adalah isteri, dia sebenarnya ajnabi. Waktu kita tak dibenarkan untuk salaman dengan mereka waktu jumpa hari raya ke dan sebagainya. Tapi bahasa kita panggil makcik macam semua sama saja. Makcik jual apa jual apa, jual mie rebus tu pun makcik juga. Salam aja. Tidak eh. Jadi dalam bahasa Arab lain. Jadi ada amma, ada khala. Yang lain daripada itu kita panggil isteri pada pakcik. Orang Arab panggil isteri pada pakcik. Besok lusa awak panggil lah isteri pada pakcik. Marah pula dia eh. Saya kan makcik awak. Jadi kita kena ajar ni. Sebab kali ni banyak apa eh, banyak orang bingung eh. Jadi bila dah balik, maka dah ada apa ni, dah ada aurat lah antara apa ni, anak saudara dengan isteri kepada pakcik ataupun suami kepada pakcik bagi perempuan lah. Jadi makciknya adalah Maimunah. Dia berkata, jadi Maimunah ni siapa? Lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah. Aku telah mendekatkan, menghulurkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandiannya daripada janabah. Kamu ada mandian ya, pakai mandi ke ataupun air mandi? Air mandilah. Dia mendekatkan air mandi untuknya. Dia menunjukkan Nabi SAW mandi daripada bekas air. Bapak salah kafe. Dan tak adalah besar mana bekas air tu lah. Tak adalah sampai dua pula pun. Biasalah orang mandi satu baldi gitu lah. Jadi Nabi SAW mula-mula sekali membasuh dua buah tangannya hingga ke pergelangan tangan, iaitu kaftai. Berapa kali? Dua kali atau tiga kali. Jadi atau kat sini dua-dua ke boleh? Takkan Nabi SAW basuh dua kali dan tiga kali dan lima kali, ataupun dua kali ke tiga kali ya? Jadi menunjukkan bahawa sama ada dua ataupun tiga. Jadi ini bukan untuk pilihan, pasal dia berlaku sekali saja. Ini mandi ni adalah kisah yang berlaku sekali saja. Jadi menunjukkan bahawa au ni atau ni ragu-ragu daripada perawi. Jadi itu selalu yang kita kena hukumkan bila dalam kita bertemu dengan kes seperti ini. Lafaz au ni atau maknanya adalah ragu-ragu dah pula perawi. Macam hadis anjing, ingat tak? Ihdahunna ulahunna au ihdahunna biturab. Yang mula-mula ataupun yang salah satu daripadanya dengan tanah, iaitu mandi ataupun mandi apa tu, cuci bekas jilatan anjing. Itu ragu-ragu dari perawi lah. Kalau kita tak boleh apa ni, tak boleh kompromi kan. Jadi di sini dua atau tiga kali. Dan apakah ini melemahkan hadis ini? Ada syak dan ragu-ragu dari perawi? Jawabnya tidak. Tidak. Ia tidak melemahkan keseluruhan hadis. Jadi ini kita kena faham bahawa tak semestinya ada kelemahan dalam satu-satu bahagian daripada hadis, ia melemahkan keseluruhan hadis. Kita jangan macam itu. Kadang-kadang ada ulama, ada orang lah, bila dia lemah macam kat satu tempat, dia tolak semuanya. Macam hadis Isra' Mi'raj. Hadis Isra' Mi'raj banyak riwayatnya, banyak. Tetapi terdapat mungkin kelemahan dekat sini, ada kelemahan dekat situ. Kadang-kadang ada kat langit pertama siapa, langit kedua berapa, dan siapa dah jumpa dan sebagainya kan. Jadi tak bermakna kita tolak semuanya sekali. Riwayat dia banyak. Dari riwayatnya sahih tu, cuma ada perkara-perkara yang apa ni, yang tidak berapa jelas. Yang tidak berapa jelas tak apalah, tak jelas. Tapi tak bermakna Nabi SAW tak pernah pun pergi naik ke langit. Itu dia. Jadi cerita, asal cerita tu wujud. Jadi tentang apa ni, kelemahan dan sebagainya, itu kita kembalikan kepada ahlinya untuk menerangkan dan mensyarahkan. Baik, kalau lemah juga kita tolak, tapi bahagian itu saja. Sebab tu karang hadis Syekh Al-Bani Rahmat Allah bila menghukumkan hadis, nanti dia kata hadis ini semua sahih duna yang ini hujung. Hujung dia je yang tak betul. Yang depan semua betul. Kadang-kadang duna yang depan aja, depan tu yang tak betul, lain semua betul. Kadang-kadang tengah-tengah je lah tak betul. Jadi tak boleh kita hukumkan keseluruhannya sebagai lemah. Dan tak sebenarnya kebanyakannya benar, semua benar pun tak boleh juga. Tak boleh main majoriti-majoriti ya. Hadis tu tak boleh bagi-bagi satu per tiga banyak dan sebagainya, tidak. Jadi kita ambil yang kuat, kita tinggalkan yang lemah. Melainkan kelemahan tu terdapat kepada apa? Keseluruhan hadis tersebut. Yang ni daripada sudut sanadnya, keseluruhannya lemah. Jadi yang itu tak ada lagi hadis yang boleh menguatkannya, kerana ada hadis lain pun lebih lemah daripada itu, tak boleh menguatkan satu dengan lain, maka kita kata lemah lah hadis tu, dhaif. Baik. Jadi Nabi SAW cuci dua tangannya sampai ke pergelangan dua atau tiga kali, dan kita tahu sunnah Nabi SAW selalu cuci berapa kali? Tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian dia masukkan, baru masukkan tangan ke dalam dalam air. Jadi apakah sebab Nabi SAW basuh dua buah tangan itu? Dah diterangkan tadi, inilah untuk untuk kebersihan. Dan ini dalil lah, menunjukkan bahawa kalau air sikit masuknya najis, masuknya kotoran dalam air yang sedikit, ia mengotorkan atau tidak? Mengotorkan lah. Sebab itu Nabi SAW cuci dulu tangan, baru celup kat dalam. Lepas tu Nabi SAW bangun tidur, ingat tak Nabi SAW kata apa? Jangan masukkan tangan kamu sampai kamu kamu cuci dia tiga kali. Tapi kita dah terangkan lah, tu bukan, tapi tak bermakna kalau kamu masukkan juga, dia terus jadi najis. Sebab kita ada kaedah lain, air tak jadi najis sehingga apa? Ah, sehingga dia berubah zatnya. Salah satu daripada sifatnya, iaitu baunya ataupun rasanya ataupun ataupun warnanya. Namun demikian, ini menunjukkan bahawa kalau air itu sedikit, kita kena lebih berhati-hati. Sebenarnya bab ini ataupun hal ini terdapat dalam hadis anjing kita. Hadis anjing itu tak disebutkan bahawa jilatan anjing itu dah merupakan air kat dalam bekas tu. Tapi Nabi SAW suruh tuang, suruh cuci. Kenapa kita tak cakap tak berubah apa-apa pun, tak apa-apa nak cuci? Nabi SAW suruh cuci 7 kali dengan tanah. Ini menunjukkan bahawa tak ada maaf kalau jatuhnya najis ke dalam bekas yang sedikit, air sedikit, melainkan kita perlu, kita perlu cuci. Itu dalil bagi mereka lah. Tapi kalau ada bekas, jangan cerita lagi, mesti apa? Mesti najis. Jadi khilaf kita adalah berkenaan dengan air yang sedikit dan dia adalah termasuk dalamnya najis yang tak berubah apa-apa sifatnya, maka kita balik kepada ya, yakin bahawa ia tidak tidak najis. Jadi Nabi SAW kemudian menuangkan air itu ke atas kemaluannya. Afragha bihi ala farjihi. Jadi mula-mula Nabi SAW basuh adalah kemaluannya. Dan kita dah jelaskan kenapa. Sebab itulah tempat yang apa ni dimaksudkan daripada janabah. Jadi kerana baru basuh tubuh, itulah tempat yang mungkin ada apa, kesan air mani ke dan sebagainya. Maka itu yang dibersihkan dahulu. Dan kita lihat Nabi SAW tak pakai sabun. Dia tak wajib pakai sabun. Tak banyak pakai sabun baru apa? Baru confirm bersih. Bukan wangi tu bersih kan? Dia tak pakai sabun pun masih boleh mandi. Wa ghassalahu bi shimalihi. Tapi Nabi SAW bila mencuci kemaluannya, dia cuci dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Itu sunnah. Bukan dengan tangan kanan. Tumma daraba bi shimalihi al-ard. Kemudian kita lihat lafaz hadis ini. Kemudian dia menepuk dengan tangan kirinya tu ke ke bumi. Jadi tangan kiri tadi kenapa ditepuk ke bumi? Sebab tangan kiri tadilah yang telah membasuh dan menggosok tempat kemaluan. Jadi tak ada logik lain melainkan kerana Nabi SAW nak bersih kan tangannya. Dan ditepukkan ke bumi. Ke bumi di sini ada dua tempat lah bumi. Sama ada lantai ataupun apa? Ataupun dinding. Kakak kat mana? Lantai atau dinding? Lantai. Ya. Nabi SAW kena nyangkung, kena tunduk untuk. Dan kat bawah tu dah ada air banyak. Pasal belakang tengah apa? Bekas kemaluan bawah tu kotor kat bawah. Jadi tak ada tempat lain sebenarnya melainkan data di tembok. Sebab itu dalam riwayat lain dikata hak kat atas tembok. Dan tembok itu daripada bumi. Maknanya dia daripada tanah tanah liat. Jadi Nabi SAW tepuk. Dan berdoa ini Nabi SAW masah sapu. Di antara tepuk dengan sapu tu, mana agaknya lebih mencuci? Sapu ke tepuk? Ha? Sapu lah. Sapu. Jadi Nabi SAW kadang-kadang sapu, kadang-kadang tepuk. Boleh tak kita cakap macam itu? Atau sentiasa tepuk je? Jadi kalau ada dua riwayat gini, dan kita tahu perbuatannya berbeza, tepuk dengan sapu lah tak sama. Jadi kata ulama ini melihat keadaan tembok. Kalau tembok tu basah, jadi cukup dengan apa ni? Tepuk sajalah, pasal dia punya tu dah boleh apa? Dah boleh hilang kotoran kalau ada. Tapi kalau tak basah, perlu kita apa? Sapu sikit. Ha, tu gosok sikit. Jadi bersih tangan tersebut. Dan sekali lagi, kalau kita tahu sebab Nabi SAW tepuk ataupun sapu ni ke tembok, iaitu apa? untuk membersihkan tangan bekas kemaluan. Jadi kalau kita cuci dengan cara lain, pergi buka ni sing kita cuci dengan sabun, perlu lagi nak tepuk dekat kita punya ceramic tu? Tak payah. Jangan tepuk apa, lipas ke tepuk semut pula tepuk nyamuk. Tak ada. Tak ada sebab kita lakukan sekarang. Melainkan keadaannya sama macam zaman Nabi SAW. Itu perlu, sebab itu kita perlu tahu elaknya. Jadi jangan kita main bedal semuanya, ta'abudi je apa? Ibadat je, ibadat tak tahu, kita ikut je. Tak boleh ya. Baik, summa daraba bi shimalihi al-ard. Sebab kalau ta'abudi tangan kanan boleh tepuk, kenapa tangan satu? Padahal kahat dalkan syadidan, dia tepuk dan dia apa? Gosok tangan dia dengan gosokan yang kuat, syadidan. Sungguh-sungguh. Maknanya nak bersihkan tangan. Tak ada lain sebab. Tumma tawaddaa wudu'ahu li shalah. Dah bersih tangan baru dia mula berwuduk. Jadi angkat wuduk sebelum mandi atau selepas mandi. Sebelum mandi, ini belum mandi lagi kan? Belum mandi baru cuci-cuci area yang kotor saja. Lepas tu angkat wuduk. Sebab ini kita dah jelaskan bahawa apa hukum angkat wuduk. Apa hukum angkat wuduk ni? Siapa tahu? Ketika mandi, wajib atau sunat? Sunat. Apa dalil bahawa dia sunat tak wajib? Habis. Macam mana nak jadi ulama macam ni? Kena ulang-ulang sekejap eh. Kena ulang 10 kali. Apa dalil? Nabi buat mesti wajib ke? Itu kan usul fiqh. Nabi buat mesti wajib ke mesti tak wajib? Tak mesti wajib. Dia tak perintahkan tapi dia buat. Perbuatan Nabi SAW, asal dia wajib ke tidak? Habis. Kalau awak selesai bab ini, ni cerita ni panjang sebenarnya. Kalau selesai ni, nanti lain semua sama, ikut je lah kaedah yang Nabi SAW buat tu ketika wuduk tu, ketika mandi ke tu, dia wajib ke sunat? Apa asal dia? Sebab tu tadi kita cerita mandi tu ada dua cara, dua sifat. Satu apa? Sifatul ijza, yang ini sifat cukup je, cukup. Sifat sah je, ngam-ngam je kata orang. Lagi satu sifat apa? Sempurna. Mestilah kita nak tahu mana satu yang sempurna, mana satu yang cukup. Yang nak tahu cukup dululah. Yang wajib apa? Apa dalil untuk mandi yang wajib? Balik pada ayat Quran ni, perintah mandi ni datang asal daripada Quran. Quran kata wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, mandilah kamu. Quran ada sebut tak? Fattaharu dan ambil wuduk sekali. Ada ke tak ada? Tak ada, dia suruh mandi. Jadi asal dia apa style mandi? Cukup. Mula daripada atas, mula daripada bawah, daripada belakang, daripada depan. Tak kisah. Dive terus pun boleh, tak ada apa-apa. Semua boleh. Tapi mandi apa makna dia? Dengan air, dengan air lah. Taharu fattaharu maknanya mandi dengan air. Dan asalnya adalah menyeluruh, kena semua bahagian badan. Bahagian badan yang mana, luar ke dalam? Takkan dalam pula, nak buka mulut, awak konggomo, mesti ya. Dan kemaluan kat dalam-dalam semua kita kena masukkan air. Sampai kan ulama bahaskan, kalau anak dara, mandi dia macam ni. Kalau bukan anak dara, mandi dia macam gini. Kalau bukan anak dara, dia mesti masukkan dalam kemaluannya. Sebab itu dah ada hukum zah, hukum zahir kata mereka. Kalau anak dara, tak payahlah. Macam-macam macam gitu sekali. Untuk kita apa? Yang zahir saja. Yang zahir. Jadi bawa ketiak zahir ke batin? Zahir lah. Masih zahir lagi. Jadi yang maksud batin apa? Dalam hidung, dalam mata, dalam telinga. Dalam telinga pun maknanya yang sini kenalah. Bukan dalam tu. Dalam dalam mulut, dalam apa ni, rongga-rongga yang terbuka. Tak payah. Itu tak payah. Tapi pusat kena tak? Kena sedikit kat luar. Okey. Kuku apa ni semua ya? Kena tak kan? Apa dalil? Dalilnya fatharu, maknanya mandi. Mandikan, kenakan air pada semua bahagian badan yang zahir. Senang tak senang? Jadi itu yang cukup. Lain daripada itu, tak payah basuh tangan sebelum tu, lepas tu celup, lepas tu cuci kemaluan dulu, apa ni semuanya, tak wajib. Okay. Dan juga angkat wuduk, semuanya asal dia tak wajib. Ini khas lah, kalau ni kita katakan yang ini, apa ni, apakah sifat mandi yang apa cukup, yang wajib ini. Ini adalah kaedah khas lah, kita ada ayat Quran. Tapi umum perbuatan Nabi SAW bukan wajib. Masalah kalau dia wajib. Sebab Nabi SAW pakai baju, pakai sarban, nanti pakai tongkat, pakai selipar jenis macam gini. Betul tak? Pakai baju putih, pakai itu, pakai ini. Takkan semuanya wajib. Jadi ada perbuatan yang confirm tidak wajib. Ada perbuatan yang confirm wajib. Ada perbuatan tengah-tengah. Tak tahu, tak pasti dia wajib ataupun tidak. Kita kena lihat. Jadi perbuatan dalam, misalnya dalam solat dan sebagainya, yang ada karinah ataupun dalil Nabi SAW suruh ikut kita, macam dalam haji dan sebagainya, asalnya wajib. Selagi tak ada dalil yang menunjukkan dia tidak wajib. Kemudian ada perbuatan yang tengah-tengah, macam ibadat pun ada, macam biasa ataupun ada kebiasaan pun ada. Jadi kita kena lihatlah maksud daripada ibadat tersebut. Jadi kalau mandi contohnya, ada maksud tak? Ada, mesti ada rukunnya. Rukunnya adalah mandi kena air kat semua tempat. Adapun kaifiatnya, asalnya tidak ditentukan, tidak wajib. Jadi kalau ada penerangan daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tak jelaskan secara detail, secara direct, dia mesti buat, dia wajib, ataupun mesti berkali, tiga kali dan sebagainya, selagi tak ada, kita tak hukumkan dia sebagai wajib. Tapi dia adalah sunnah saja. Boleh? Okay, sebab itu dalam masalah wuduk nanti, baca bismillah wajib ke tak wajib? Bahkan madmadah, iaitu komo-komo masuk air dalam hidung dan keluarkan, apakah wajib ataupun tidak wajib? Jadi mereka kata tak wajib sebab apa? Lihat pada ayat Quran, tak suruh pun buat tu semuanya. Baik. Sebab tu dalam hal ini sebenarnya khilafnya tak khilafnya tak berapa kuat lah, sampaikan kita boleh salahkan orang yang tak berpendapat macam itu dan sebagainya. Jadi kalau dia angkat wuduk, tak kumur-kumur, tak masuk air dalam hidung, dia solat jadi imam berikut dia tak? Boleh tak boleh? Tapi pada awak tak sah kan? Misalnya lah, kalau awak solat, tak sah. Tapi kalau dia solat, ikut pendapat dia yang diikut macam tu, sah pula. Itu beza. Dia angkat wuduk, dia tak baca bismillah. Sengaja, bukan kata terlupa. Kita kalau yang berpendapat bahawa baca bismillah, mesti kita angkat wuduk tak ada bismillah, tak sah. Tapi kalau dia, sah pula. Sama dengan orang yang makan daging unta, dia ada wuduk makan daging unta, terus dia jadi imam. Awak nak sembang belakang dia tak? Boleh tak boleh? Dia yang makan unta, daging unta bukan awak? Kita rasa pada pendapat kita, ikut hadis lah juga, bahawa siapa makan daging unta, wuduk dia batal, dia kena ambil wuduk lagi. Tapi dia tak buat. Dan kemungkinan dia tak buat sebab dia tak rasa bahawa makan daging unta adalah membatalkan wuduk. Jadi pada kita tak sah, pada dia sah, kita semayang belakang dia juga. Sah semayang kita. Kan beza. Tetapi kalau kita yang jadi imam, kita yang makan daging unta, kita tak angkat wuduk lagi, kita jadi imam, dan orang kat belakang awak pun sama mazhab dengan awak, orang kat belakang tak boleh sembahyang belakang awak. Jadi yang membezakan apa? Etikat. Ya ataupun ya ini atau tidak. Ya ini syarat ataupun tidak syarat. Jadi masalah khilafiyah macam ini banyak. Walaupun dia masalah sah tak sah. Ada seorang ini, dia punya mazhab tak payah baca Fatihah ketika dalam sembahyang. Ya ini untuk makmum misalnya. Jadi orang lain kata wajib baca Fatihah untuk setiap rakaat. Jadi untuk dia tak sah. Tapi dia sembahyang sebelah awak. Kalau kat belakang tu cuma ada dua orang, kalau tak sah sembahyang dia, awak macam sembahyang sorang. Dan apa hukum sembahyang sorang-sorang belakang imam? Ada masalah lain kan? Tak kena ulang solat awak. Tapi awak kena semayang sebelah dia juga. Dalam hal ni kita ada bab khilaf yang tak sampai kepada apa, kita membatalkan orang ni ibadat dan sebagainya. Dalam teori, dalam syarah, dalam apa semuanya, ini adalah kuat, ini adalah lemah, ya betul. Tapi dalam praktikal, tak boleh. Dalam praktikal, kita tak boleh sampai macam itu. Patut kunut ke, baca tak kunut, angkat tangan dalam kunut ke dan sebagainya. Itu dalam teori boleh kita macam ni, salah di bid'ah, apa pun boleh. Tetapi bila nak salat sama-sama, dah lain cerita. Ketinggalkan tu khilaf, kita semayang ikut kita punya apa, pandangan masing-masing. Selagi dia tak sampai kepada khilaf yang terlampau jauh sangat, lemah sangat, iaitu sampai dah pendapat bid'ah lah. Kita katakan macam ni, tak payah angkat wuduk terus, boleh semayangnya itu kalau dah sampai macam itu je pendapat, baru kita apa ni, kita tak semayang sama-sama. Baik, jadi dalam hal ini mengangkat wuduk dalam mandi hukumnya sunat saja. Sebab tu ramai ulama mengatakan kalau kita tak angkat wuduk pun, kita mandi je dah cukup. Nanti akan datang dalil kenapa ni sunat lah. Baik, teruskan. Summa afrara ala ra'si thalatha hafanat mil akafi. Kemudian dia menuangkan atas kepalanya 3 tuangan air sepenuh tangannya. Dan riwayat lain sepenuh 2 tangannya. 2 tangan. Masalah cedokkan tu pun bukan dengan gayung. Dengan tangan aja dia tuang ke atas. Tapi ni sebenarnya belum start mandi. Ni cuma nak basuh kepala je, nak basuh kepala. Iaitu rambutnya. Dan dalam riwayat sebelum ni Nabi SAW gosok-gosokkan di asas ataupun asal rambutnya, di tempat mula tumbuh rambut. Dah habis, dah rasa dia dah kenakan semua tempat. Tumma ghasala sa'ira jasadi. Barulah dia membasuh semua jasadnya. Tumma tanaha an maqamihi. Kemudian dia menjauhkan daripada tempat dirinya. Dia mandi dekat sini, dia jauhkan sikit setapak ke dua tapak. Apa dia buat? Faghasala rijlai. Maka dia pun membasuh dua belah kaki. Jadi hadis ini menerangkan tentang bila tu atau bila tu Nabi SAW basuh dua belah kakinya. Iaitu apa ni, bila dia hampir nak habis mandi dan kat mana, iaitu dia jauhkan apa ni, badannya daripada tempat dia mandi. Jadi di sinilah apa ni, ulama mengambil dalil bahawa Nabi SAW melewatkan basuh kaki tidak lain tidak bukan adalah kerana apa? Kerana untuk membersihkan kaki daripada kekotoran, bukan kerana mandi junub. Sebab apa? Nabi SAW tak basuh kat situ juga. Nabi SAW jauhkan daripada tempat tadi, tempat dia mandi mula-mula. Dan kalau kita lihat logiknya, bila Nabi SAW mandi kat tempat situ, tempat situlah yang ada kotoran apa semuanya, bekas-bekas dia gosok ke. Jadi bila jauh sikit, tempat ni bersih. Jadi Nabi SAW sapu ataupun basuh kakinya di tempat yang bersih. Jadi tak kena kotoran lagi ke kakinya dan sekian badannya, baru dia keluar. Jadi baik, jadi demikian sifat ataupun sebabnya Nabi SAW melewatkan membasuh dua belah kakinya. Suma ataituhu bil mindil. Kemudian Maimunah radhiyallahu anha berkata, kemudian aku bawakan mindil, iaitu sabu tangan ataupun tuala. Tisu belum ada lagi tuala ke sabu tangan ke, aku berdatangkan, berikan pada beliau. Faraddahu, maka dia menolak. Nabi SAW tak nak ambil tuala, tak nak ambil sapu tangan tu. Untuk apa? Sapu tangan lepas mandi? Untuk lap. Maksudnya tak pakai tuala untuk lap. Jadi apa hukum pakai sapu tangan atau kain atau apa alat hair dryer, apa? Hand dryer ke apa ke, untuk keringkan bekas wudu ataupun bekas mandi? Nabi SAW pakai tak pakai dalam hadis ini? Tak pakai. Jadi apa hukum tak pakai? Mesti tak pakai? Habis pakai baju lah lepas tu, basah-basah. Adakah dia bagus, sunnah ataupun wajib atau makruh, apa? Di dalam hal ini banyak pendapat lah, semua pendapat ni ada. Baik, tetapi sekali lagi, apa asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dia menunjuk kepada wajib ataupun sunnah? Jadi dalam hal ini kita lihat sebab. Kalau ada sebab, kita hukum dengan sebab tersebut. Jadi dalam hal ini, perbuatan sekadar perbuatan Nabi SAW tak menunjukkan dia pada wajib. So wajib out lah. Macam wuduk tadi apa. Kalau wuduk kita tak kata wajib, apa lagi tak pakai sapu tangan kan? Jadi sekarang nak hukum dengan dia sunnah ataupun tidak sunnah. Jadi dalam hal ini, paling minimum kita boleh katakan sunnah tak? Tak lah. Okay. Kalau ikut riwayat ini. Okay, jadi kita stop kat sini dulu. Pergi kepada berikutnya. Wa haddatsana Muhammad bin As-Sabbah wa Abu Bakar bin Syaibah, yani bin Abi Syaibah, wa Abu Quraib wal Ashaj wa Ishaq kulluhum an Waqi' ha wa haddatsanahu Yahya ibn Yahya wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil a'mash bihadzal isnad wa laysa fi hadithihima ifrahu thalatha hafanatin 'ala ar-ra's fa fi hadithi waqi' wasfu al-wudu'i kullihi yadhkuru al-madmadata wal istinshaqa fihi wa laysa fi hadithi abi muawiyah dhikru al-mindil. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah taala dengan sanad ini, tidak ada dalam sanad ini menuangkan tiga kali tuangan air atas kepala. Riwayat tadi ada, dalam riwayat ini tak ada. Dan dalam hadis Waqi' pula ada menyebutkan sifat wuduk yang sempurna. Dia menyebutkan al-madmadah juga, iaitu mengumum komo-komo dan istinsyak. Ini buang air ataupun masukkan air dalam hidung. Ini keluarkan lah lepas tu. Jadi riwayat-riwayat tadi semua tak ada kan. Jadi wuduk maknanya wuduk betul-betul. Walaysa fi hadithi Abi Muawiyah dhikrul mindil. Dan tak ada pula dalam hadis Abu Muawiyah tentang sapu tangan. Tak ada. Itu beza dia lah. Riwayat yang berikutnya. Fahaddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddathana Abdullah bin Idris anil A'mash an Salim an Quraib an Ibn Abbas an Maimunata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi mindil falam yamassahu وَجَعَلَ يَقُولْ بِالْمَاءِهَا كَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ. Ya, dari Ibn Abbas, dari Maimunah, sesungguhnya Nabi SAW didatangi dengan tuala atau sapu tangan. فَلَمْ يَمَسَّهُ. Dia tak memegang pun sapu tangan tersebut. Ya, dia tolak. وَجَعَلَ يَقُولْ. Dan dia pun berkata. Kalau terjemah kan, berkata بِالْمَاءِهَا كَذَا. Dia berkata dengan air seperti ini. Iaitu dia apa ni, menggunakan tangannya dan dia lapkan apa, badan dia daripada air. Ha, ini uslub bahasa Arab. Yaqul tu maknanya cakap, tapi ni bukan daripada apa, dengan mulut. Yaqul kat sini adalah dia berbuat seperti air, dengan air itu seperti ini. Yang ini dia apa, bukan dia tak lap, dia lapkan, dia lap dengan tangan sahaja. Itu maknanya yang fudhu. Jadi riwayat ini, kalau kita nak gabungkan dengan riwayat yang menolak sapu tangan, tak bermakna Nabi SAW tolak sapu tangan, tolak. Tidak boleh kita apa, lap terus air daripada bekas wuduk ataupun mandi. Bahkan sebaliknya boleh. Cuma Nabi SAW tak suka pakai apa? Tak suka pakai tolak atau sapu tangan itu je. Dia lagi suka pakai tangannya sendiri. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak mengapa, asalnya kita gunakan apa juga untuk mengelap, untuk mengeringkan bekas wuduk ataupun bekas mandi. Dan menggunakan tangan adalah sunnah. Jadi di sini tidak ada apa-apa dalil bahawa dia adalah haram ataupun makruh untuk kita mengeringkan bekas wuduk ataupun mandi. Sebab kalau gunakan tangan tu pun maknanya kita kering, kita sedang mengeringkan. Ya, mungkin Nabi SAW nak ringkas, tak payah nak susah-susah pakai kain, pakai tolak. Baik, riwayat yang berikutnya dan terakhir dalam bab ini. Wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi qala haddathani Abu Ala ibn Abi Sufyan anil Qasim an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabah da'a bi syai'in nahwa al-hilab فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثُمَّ الْأَيْسَرُ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. Jadi hadis yang terakhir ni menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW tuang air kat kepala dia. Iaitu adalah Rasulullah SAW bila dia mandi daripada janabah, dia akan meminta dengan sesuatu daripada yang seperti al-hilab. Al-hilab itulah bekas yang untuk kita tadah air. Bekas air jugalah. Jadi tak besar mana. Fa'akhadha bikafi, dan dia akan mengambil dengan satangannya, dan dia akan mulakan menuang atas kepalanya. Bishiqqi ra'sihil aiman, daripada sebelah kanan kepala. Jadi kepala tu walaupun dia bulat, dia boleh bagikan kepada kepada kiri dan kanan. Kiri kanan gini ke gini? Kiri kanan gini lah. Kalau gini dah, dah lain lah. Depan belakang. Jadi kita ikut tangan kanan, tangan kiri, kita belah gini. Macam belah, belah sikat rambut kan, center parting, kanan, kiri. Jadi Nabi SAW mula daripada sembarang ke? Tak, Nabi SAW mula daripada kanan. Itu pun Nabi SAW detailkan juga dengan sebelah kanan. Dan sekali lagi, apakah ini wajib? Jawabnya tidak. Jadi dia adalah sun, dia adalah sunnah. Sebab tak ada makna daripada sebelah kanan, melainkan dia adalah termasuk kebiasaan dan sunnah Nabi SAW. Berdasarkan umumnya sunnah Nabi. Kata Nabi SAW suka dalam apa ni, dalam segala perbuatannya, dalam tuhurihi, dalam toharahnya, iaitu bermula dengan sebelah kanan dahulu. Jadi kanan dahulu. Jadi separuh dulu lah. Dan ni logik lah. Dari sikit kita ambil, kita cuci sebelah kanan dulu. Kemudian dia akan mengambil sekali lagi air, tummal aisar, kemudian daripada sebelah kiri. Kemudian tumma akhadha bikaffayhi, kemudian dia ambil dua belah tangan air dengan dua belah tangan. Lepas tu baru dia tuang ke semua ni. Sebelah tengah lah. Di kanan dah kena, kiri dah kena, baru sebelah tengah. Jadi ini kalau kita mandi dengan gayung. Tapi kalau mandi dengan shower, tak saya katakan tu. Kalau kita boleh kontrol dia punya paik, kita standby dekat sebelah kanan, kita buka dia rasa sebelah kanan. Tutup, pergi sebelah kiri. Ataupun tak ada tutup, awak yang goyang lah, sebelah kanan, sebelah kiri, lepas tu sebelah, sebelah tengah. Untuk dapatkan apa? Dapatkan sunnah. Pasal yang ini tak ada, tak ada kena-mengena dengan apa tu, dengan pembersihan. Jadi dia cuma makna ibadah, jadi dia ikut sunnah saja. Dengan itu kita dapatkan sunnah, masih boleh dapat sunnah lagi. Kalau kita lihat cara macam ini, cara yang paling baik sekali. Kenapa? Kerana ia melaksanakan perintah dalam Al-Quran, mandi. Kemudian dia memulakan dengan bahagian yang apa ni, yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu bahagian wuduk. Dan bahkan sebelum itu dia mencuci bahagian yang ada kotoran. Ini kemaluan. Jadi menunjukkan kita boleh kiaskan lah. Kalau sebelum tu kita buang air kecil dulu, sebelum kita angkat wuduk, mestilah kita tinjak dulu lah. Kalau kita buang air besar lagi, kita sibuk dulu. Dia dah bersih semuanya, baru kita angkat wuduk. Dan bila kita angkat wuduk, maknanya kita mulakan mandi tu dengan anggota, anggota yang mulia, anggota yang dimuliakan. Lepas tu kita mulakan dengan kepala. Kenapa ada kepala? Tak, daripada bawah. Bukan tak boleh, tapi air tu tak naik daripada bawah ke atas pula. Air tu kalau kita tuang, dia mesti daripada atas ke bawah. Ataupun air tak turun, tak mengalir. Kalau dia mengalir, kerja senang ke kerja susah? Dia dah turun, senang. Tak payah kita nak pergi dari bawah, gosok naik kadang. Jadi buat daripada atas senang. Dan kita mulakan dengan kepala. Dan kepala tu ada apa? Ada rambut biasanya. Jadi oleh kerana apa, apa ni, kita perlu kepada memastikan air masuk kat dalam bahagian apa yang kepala tu. Jadi kita gosok bahagian kepala dulu, lepas tu baru ke sebuah tempat. Di sini dalam tak ada satu pun apa ni, riwayat ini menerangkan bahawa Nabi SAW gosok badannya dengan tangan. Tak ada? Tak ada. Melainkan satu je lah, dia gosok tangannya kat kat tembok. Ini menunjukkan tidak wajib menggosok apa ni dengan tangan. Jadi bagaimana kat belakang tu? Jadi nasib lah. Kita tuang sampai agak-agak apa? Dah kena semua. Sampai agak-agak. Sampai apa? Agak-agak tak boleh yakin. Lainkan awak ada cermin kiri kanan semuanya kat dalam toilet, tu lain cerita, awak boleh nampak. Tak payah pasang pun cermin tu. Jadi ini menunjukkan bahawa sah mandi itu. Bahkan itulah mandi sunnah. dengan tanpa apa ni, terlampau sangat berjaga-jaga, yang kita namakan apa, was, tak payah was-was, tak kena nasib, kita usaha je. Melainkan air tu sikit, dah kita terangkan dahulu, kalau air tu sikit dan tidak mungkin akan terkena bahagian anggota badan, melainkan dengan kita menggosoknya, baru kita kena gosok. Bukan asal gosok tu aja, tapi menggosok tu lah sebab untuk apa ni, untuk mandi yang sebenar. Jika kalau kita pakai air banyak, tuang mesti kena, kan? Dah, tak payah. Jadi ada pun Imam Malik rahimahullah ta'ala telah disebutkan dahulu, mazhab beliau apa dia? Wajib menggosok. Jadi kalau tak belakang, dia akan pakai kain ke apa ke untuk dia gosok sebelah sebelah belakang. Ada apa-apa soalan? Nah. Kalau air itu boleh kita gosok? Kalau? Oh, tentang penghapusan dosa. Dalam wuduk kita dah bacalah hadis-hadis dalam Sahih Muslim ni, banyak hadis bahawa apa ni, dosa-dosa kita yang kita gunakan dengan tangan, yang kita lihat dengan mata dan seterusnya, semuanya akan apa ni, akan jatuh ke berguguran mengikut air wuduk tersebut sampai akhir titisan wuduk. Baik, itu yang kita dapat dalam wuduk. Adapun dalam mandi, ha, betul juga, sampai sekarang tak jumpa satu riwayat lah yang saya tahu, tak, tak ada. Boleh tak kita kiaskan dengan kias, eh, kias dengan apa, dengan wuduk. Jadi asalnya boleh tak kias dalam bab pahala dan dosa? Tak boleh, ya, eh? Ha, asal pahala dan dosa tu adalah perkara ghaib, dan perkara ghaib kita tak ada ilmu tentangnya. Jadi asalnya kita tak boleh, tak boleh kias. Tetapi yang kita boleh ambil bukan daripada kias lah. Kalau nak kita cakap kias tu pun mungkin, iaitu kita akan dapat pahala dengan kita apa? Dengan mandi junub. Sebagai mana kita dapat pahala secara umumnya daripada berwuduk. Ibadat bila lakukan kerana Allah SWT bertepatan dengan sunnah, mesti dapat, kita dapat pahala lah. Tapi pahala detail, hapuskan dosa dan sebagainya, Allah SWT. Dan orang kata mungkin boleh kias lah, kalau dia kias apa ni, kiasul a'la, kiasul jali. Kalau wuduk hapus dosa, mandi lagi banyak, kan? Jadi patut mandi lagi, patut banyak hapuskan dosa. Jadi kita jangan bahaskan, kan? Asalnya kita jangan bahaskan hal. Jadi kalau kita nak lap selepas itu, lepas mandi tu kasih kering, boleh. Kita lap dengan tangan aja pun boleh. Tapi tempat kita biasa je kita kena pakai tuala, eh? Tapi kalau di Madinah, eh, negerinya bukan hanya panas, panas kita pun panas, mungkin kita lagi panas kadang-kadang, tetapi di sana humidity dia tu rendah, rendah ke tinggi, yang penting dia kering lah. Jadi sana memang jarang berpeluh, bukan tak berpeluh, berpeluh tapi sekejap je kering, jadi macam tak berpeluh. Kalau kita sidai baju setengah jam dah kering, sini mungkin 3 jam baru kering. Jadi kalau awak buka wuduk, sekejap saja awak keluar je, jalan beberapa tapak, biasa dah kering, dah banyak tempat dah, dah kering. Jadi sebab itu tak ada banyak keperluan untuk apa ni, untuk basuh dengan tuala dan sebagainya. Dan mungkin Nabi Syak Syalam nak ring, nak ringkas, nak senang, tak payahlah pakai tuala apa semua, itu nak mudah. Dan kata ulama bahawa bersamaan ataupun membiarkan tanda ibadat, dan dalam konteks kita inilah tanda wuduk ataupun bekas wuduk dan bekas mandi itu afdal daripada kita kita melap dan menyapunya, walaupun tidak ada pedalil yang melarangnya. Assalamualaikum. Kita lihat ada dua riwayat. Satu adalah Nabi SAW angkat wuduk macam dia angkat wuduk untuk solat. Macam mana kita angkat wuduk untuk solat? Kaki sekali, lepas tu mandi. Dan dalam mandi tu ada dua, lepas mandi ada basuh kaki. Jadi zahirnya cuci kaki dua kali. Dan ada riwayat yang tak ada basuh kaki lepas mandi, maknanya cukup dengan yang waktu wuduk. Jadi kita boleh gabungkan. Kalau maksud daripada cuci kaki lepas mandi itu supaya nak bersihkan kaki saja, kan? Ha, jadi kalau kita mandi kat tempat yang agak-agak tempat dia biasa kotor ke apa ke nanti, kita lambatkan membasuh kaki. Okay, sampai habis kita baru basuh kaki. Sebab kalau kita basuh kaki siang-siang, nanti lepas mandi kita kena basuh lagi. Buang karen lah ataupun buang air. Sunnah tak suka buang air. Tapi kalau kita dekat tempat kita, kita dah ada bag, kita minta toilet 3-4 ribu, bersih lah. Atau kita letak lagi apa alas yang warna hijau, warna merah tu apa semua, supaya tak slip tu kan, mesti tak kotor punya. Jadi kita anggap wuduk sampai kaki sekali. Lepas tu kita dah mandi, tak payah cuci kaki lagi. Tapi kalau kita lewatkan, ni pendapat saya lah pula, maksud saya tu, itu daripada sudut kaedah. Tapi daripada sudut lain pula saya lihat, ikut sunnah ini lebih bagus. Iaitu macam mana pun keadaannya, kita lambatkan basuh kaki. Sebab apa? Macam mana biasa kita kat sini, kita akan sabun, betul tak? Dan bila sabun, nanti kita nak kena, in the end kita basuh kaki. Tapi kita jangan basuh kaki dulu lah. Kita dah basuh semua badan, last baru basuhkan. Ibarat mesti ada bekas-bekas sabun ke apa ke. Itu je lah. Tapi kalau tak pakai sabun macam Nabi SAW, bolehlah kita basuh kaki dulu dan baru kita mandi. Dan dalam hadis sebenarnya ada khilaf, ada masalah yang halus lah, iaitu tentang wuduk ini wuduk apa. Macam saya katakan tadi, adakah ni wuduk-wuduk, wuduk angkat hadas, ataupun ni wuduk memuliakan anggota wuduk dulu, mencuci anggota wuduk dahulu. Faham kan? Sekali lagi, apakah wuduk ni? Wuduk angkat hadas yang di bawah package angkat apa ni, mandi ada besar, ataupun ini adalah memulakan, maksud daripadanya adalah memulakan anggota wuduk dulu, sebab anggota wudukmu mulia berbandingkan dengan anggota badan yang lain. Dan telah saya terangkan bahawa ada dua pendapat kat sini. Pendapat yang benar, pendapat jumhur, iaitu bahawa angkat wuduk kat sini hanyalah untuk memulakan anggota wuduk yang dimuliakan, bukan untuk angkat hadas, bukan package daripada angkat hadas besar. Dalilnya kita tak angkat wuduk ni pun sah juga kita punya mandi. Dan kita ada karinah lain atau dalil lain dalam hadis mandi jenazah. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat yang memandikan jenazah anaknya Zainab untuk mulakan daripada bahagian kanan dan anggota wuduk daripadanya dan wuduk. Dan kita tahu jenazah tak solat, tak, dia tak bangun dia solat. Kita dah lari ke hutang. Jadi siapa yang solat? Orang yang mandikan, orang lain lah yang solat. Jenazah tak solat. Jadi kalau tak solat, perlu nak wuduk tak? Jadi kita tahu bahawa mandikan itu bukan mandi angkat hadas pun, bukan mandi angkat hadas. Jadi mandi untuk apa? Mandi ibadat sajalah, mandi bersih saja. Jadi sebab itu tak susah nak mandikan jenazah. Macam mana awak mandikan orang hidup? Itu beza dia tengah baring je lah, dia tak boleh diri, tak boleh duduk. Jadi awak mandikan orang yang mati itu macam mana awak mandikan orang yang hidup? Bersihkan saja, bersihkan. Dan kotoran awak bersihkan dan kena air pada sebuah tempat yang zahir. Boleh? Cuma lepas tu kita ada letakkan wangian pada mandian yang terakhir. Itu adalah kerana sunnah lah, untuk kasih wangi kat dapur. Jadi kita bila sapukan itu tak ada payah, siapa nak niatkan kat wuduk? Awak ada ke niat asal angkatkan wuduk untuk orang yang mati? Nanti dia bangun, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Nak suruh aku solat ke? Nak suruh aku solat dalam kubur lah. Tak ada lah, tak ada niat apa-apa. Bila kita mandikan jenazah, tak ada niat apa-apa kan? Kita niat nak mandikan jenazah. Bukannya dia angkatkan hadas. Tapi kalau dia mandi, kalau dia meninggal dunia dalam solat, kan orang mandi ketika solat ni dalam wuduk lah kan, tak payah mandi lah, tak payah mandi jenazah. Jadi orang yang tak payah mandi jenazah siapa? Betul, tak payah, tak payah mandi, tak payah kafankan dia. Adapun hadis Hanzalah tu bahawa malaikat turun mandikan dia sebab dia ada janabah, itu pertama hadis tu pun tak sahih. Kedua, kalau dia ada janabah, tak cukup dengan malaikat mandikan dia. Sebab mandi janabah ni adalah hukum takihi, Hukum taklifi punya hukum yang ditanggungjawabkan atas manusia tu sendiri ataupun orang yang boleh wakilkan dia lah, bukan malaikatnya kerja. Jadi kalau yang sepatutnya mandikan jenazah untuk orang yang meninggal dunia dalam jenazah, manusia bukan, bukan malaikat. Malaikat ni tak counter, kata tak. Dan kalau bagaimanapun, macam mana pun tak wajib kita mandikan jenazah untuk orang yang meninggal dunia. Bukan tu maksud daripada mandi, mandi jenazah. Mandi jenazah ni bagi jenazah ni. Siapa? Lepas mandi, wuduk lagi tak? Kalau kita tengok hadis-hadis ni, ada riwayat tak Nabi SAW wuduk selepas mandi? Tak ada. Jadi apa hukum wuduk selepas mandi? Tapi saya kasih dua pilihan lah. A, sunnah. B, tak sunnah. Itu je lah. Tak macam kat haram, bid'ah ke apa. Sunnah dengan tak sunnah. Apa hukum wuduk selepas mandi? Okey, kita kasih soalan pre soalan ni. Iaitu, apa hukum wuduk sebelum mandi? A, sunnah. Satu, tak sunnah. Apa dia? Sunnah, okey. Apa hukum wuduk selepas mandi? Garanti tak sunnah. Pasal kalau ada choice adalah sunnah dan tak sunnah, mesti kita pilih apa? Tak sunnah. Jadi kalau awak wuduk lepas mandi, tak sunnah. Ini kalau pun awak apa ni, tidak berwuduk sebelum mandi. Kalau awak wuduk, dah wuduk sebelum mandi, lepas tu awak wuduk lagi lepas mandi, saya tak ada choice untuk awak. Tak ada sunnah atau tak sunnah, confirm tak sunnah. Semua ulama kata apa? Tidak ah. Dua kali wuduk, lah yusannu wudu'ani. Boleh baca dalam syarah An-Nawawi, tak ada ulama sunatkan apa? Dua wuduk. Kalau tak sunat maknanya tidak lah. Jadi yang kita cakap ni, kalau nak mandi lepas, nak wuduk lepas mandi ni, kalau nak nak kita bolehkan juga tu, kalau dia apa? Dia belum wuduk ketika mandi. Tapi itu pun saya katakan, kita lihat sunnah Rasulullah SAW, dia tak wuduk lepas mandi. Dia cuma wuduk sebelum mandi. Sebenarnya ada lagi satu hikmah kalau kita pandang daripada sudut penggunaan air. Penggunaan air. Awak kalau wuduk selepas mandi, dalam apa case juga, apa maknanya dalam penggunaan air? Maknanya awak telah menggunakan lebih air. Sebab kalau awak dah wuduk sebelum mandi, awak punya mandi dah tak payah banyak sangat pakai air. Sebab banyak tempat dah kena, dah kena air. Kalau ada kena pun sikit-sikit pun banyak dah kena tempat badan. Jadi tidak disunatkan. Melainkan satu lah, kalau dah habis basuh kaki, pot misalnya, atau tak tahan nak buang kecil, itu maksudlah kita apa? Angkat wuduk sekali lagi. Tapi bukan kerana apa? Sebab mandi itu tak sah, tapi kerana hadas, hadas kecil. Jadi, ataupun terpegang kemaluan ke? Untuk pendapat ulama, bahawa pegang kemaluan adalah membatalkan wuduk. Maka kalau hal tersebut berlaku, maka kenalah kita apa? Kita mandi, kita wuduk sekali lagi. Bukan kerana dia package daripada mandi. Mandi hari Jumaat daripada sudut apa? Sama juga, sama juga. Semua mandi ni, mandi jenabah ni, apa hukum mandi haid? Sama ke tak sama? Asalnya cara macam ni, sama. Apalagi mandi lepas bersalin, sama tak sama? Sama. Mandi Jumaat, sama. Semua mandi. Dan kalau kita lihat hadis ni adalah asal untuk semua jenis, semua jenis mandi. Mandi ihram sunat kan? Sunat kan? Jadi sunat wajib mandi ihram? Sunat lah. Sunat. Dia bukan ada angka ada siapa pun kan? Jadi dia sunat. Jadi cara mandi juga ada, sama. Semua asal dia sah, sama. Melainkan ada pengecualiannya. Yang pengecualiannya adalah dalam satu jenis mandi, itu mandi, mandi haid. Ada pun mandi Jumaat, sama je kita buat cerita. Tak wuduk dulu, baru kita buat yang lain. Dan saya telah terangkan sebab yang paling rajih, yang paling saya apa tu puas hatilah dengan hujahnya, bahawa kita mulakan dengan berwuduk sebelum mandi ni adalah untuk memuliakan anggota wuduk dengan dalil tadi. Salah apa ni? Mandi jenazah. Sebab jenazah tak angkat hadas. tak ada mandi angkat hadas kecil ke atau buang hadas besar. Ada lagi soalan? Tak nak sambung lagi. Kita sambung lagi. Bab-bab ni semua masih berkaitan. Masalah dia pun tak berapa banyak lah. Itu kita dah sampai pada juzuk ke berapa? Keempat. Kita ke dalam kitab tu, Bismillahirrahmanirrahim. Babul qadr al-mustahab minal ma'i fi ghaslil janabah wa ghaslul rajli wal mar'a fi ina'in wahid wa ghuslil rajli wal mar'a fi ina'in wahid fi halatin wahidah wa ghusli ahadihima bifadlil akhar. Bab menerangkan tentang qadar yang disunatkan kita gunakan air di dalam mandi janabah, dan tentang mandi lelaki dan perempuan di dalam bekas yang sama dalam waktu yang sama, dan mandinya seorang daripada mereka menggunakan bekas daripada seorang yang lah yang lain. Baik. Dan tujuan saya adalah membacakan riwayat-riwayatnya tanpa banyak komen. Dan hadisnya pun kita dah pernah syarahkan, iaitu kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab 'an Urwah bin Zubair 'an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina' wa huwa al-faraku min al-janabah. Bahawa Rasulullah SAW daripada Aisyah biasa mandi daripada bekas, bekas air, dan dia adalah al-faraq untuk mandi janabah. Dan al-faraq itu syarahnya adalah 3 sa'. Dan kalau satu sa' Madinah tu adalah volume yang kita gunakan untuk kita bayar zakat fitrah. Jadi satu sok tu kalau boleh bayangkan macam tin susu kan? Macam tin susu, tin teh tarik punya cawan besar sikit, tapi dia lagi besar sikit lah. Dia macam gini, macam gayung kecil. Biasa kalau kat Madinah saya pernah tengok sok dia diperbuat daripada aluminium tu lah. Bukan tin susu. Kita kat kedai mama pakai tin susu kan, dulu-dulu lah. Sekarang dia macam teh tarik punya yang buat tarik tu, tapi besar lagi sikit. Itu satu sok tu nama sok Al-Madinah. Masih ada lagi sampai sekarang. Boleh. Apa dia? Boleh. Dan dia satu sok, dan dia adalah dua mud setengah. Dua mud, maknanya satu mud adalah sebesarnya, sebanyaknya, kalau kita sinuk air kan, sebanyaknya dua telapak tangan. Itu satu mud. Jadi kalau nak kurang zakat fitrah, awak ambil beras macam ini, satu, lagi satu, dua mud. Dua mud ke dua mud setengah tu kan? Dan setengah lagi satu. Jadi yang itulah yang orang kata sampai berapa kilo tu? 3 kilo lebih dan sebagainya. Kan? Zakat fitrah tak sampai pun kadang-kadang. 3 kilo pun dah banyak. Bisa 2 kilo lebih. Jadi Nabi SAW gunakan air untuk mandi 3 sok. 3 gayung lah. 3 gayung. Jadi itu adalah kadar yang disunatkan, yang kita gunakan daripada air, yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maknanya itulah yang biasa Nabi SAW lakukan. Banyak ke sikit? Confirm sikit. Jadi perlu skill, betul tak? Untuk mandi dengan sempurna menggunakan 3 sok 3 gayung. Dia ada dua, bukan skill aja. Skill dan keperluan. Sebab kalau tak perlu, kita air banyak, kita tak kisah, kita mandi je kan. Jadi kalau kita dalam keadaan tertentu, perkemahan ke, air sikit ke dan sebagainya, skill semua datang, betul tak? Takkan hati-hati pakai apa semuanya lah. Jadi satu petunjuk untuk menggunakan sikit air ketika mandi ataupun berwuduk adalah dengan kita menggunakan dengan perlahan-lahan. Saya rasa itu je lah logiknya. Kalau awak nak jaga air tak banyak tumpah, kena kebanyakan tempat yang awak nak basuh, adalah awak buat pelan-pelan. Kalau awak nak laju ya, mandi nak cepat, mestilah dia akan apa, terkeluar sana, tercampak. Miss sebab yang mandi apa, tembok. Itu je. Jadi mesti buat pelan-pelan. Walau bagaimanapun, pembahasannya bukan apakah menggunakan tiga gayung ini wajib atau tak wajib. Pembahasannya apakah kalau kita gunakan kurang daripada tiga gayung, bukan lebih. Lebih 5 ke 10 ke 100 ke satu apa simpul kalau mandi, tak ada masalah tentang sah tak sah mandi. Ini nak cakap apa, sah ke tak sah mandi. Jadi pembahasannya, persoalannya, apa hukum kalau kita gunakan dua gayung saja untuk mandi? Sah ke tak sah? Itu pembahasan. Kenapa? Sebab dikhawatiri bahawa mandi hanya cukup. Yang ini dinamakan mandi bila airnya sedemikian banyak. Kalau kurang daripada itu, maknanya dia tak mandi. Dia tak mandi. Kau boy lah tu. Nampak? Itu bukan mandi. Macam cuci kereta dengan apa ni? Dengan setengah baldi satu gayung. Itu bukan mandi lah. Eh? Itu polis. Itu pun apa dia namakan? Tak mungkin namakan mandi. Tak puas. Ha? Cleaning aja lah. Bersih-bersih lap-lap aja. Mandi kering. Jadi itu pembahasannya. Apakah ini wajib ataupun tidak. Jadi lebih tak apa. Cuma jangan membazir lah. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Lais ha wa haddatsana Ibnu Rumh, qala akhbarana Lais ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb, qalu haddatsana Sufyan kilahuma an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. عائشة رضي الله عنها adalah Rasulullah SAW mandi dalam qadah dan dia adalah al-farq. Dan tak diterangkan apa makna qadah farq ni kan. Jadi farq itu mentafsirkan qadah. Di farq itulah tiga gayung. Dan adalah aku mandi, aku dan beliau di dalam bekas yang satu, yang sama. Jadi ini dalil. Jadi kita dah pindah daripada masalah volume air yang kita perlu gunakan ya. Jadi sebaik-baiknya kita jangan mandi kurang daripada tiga gayung lah ya. Takut-takut nanti ada ulama kata tak sah, keluar dua kilat, kita pakai lebih daripada tiga gayung. Kemudian satu lagi faedah adalah bolehnya mandi lelaki dengan perempuan daripada satu bekas, daripada satu baldi. Ini jelas daripada hadis ini. Rasulullah SAW dan Aisyah mandi daripada bekas yang sama. Wa fi hadithi Sufyan min ina'in wahid. Yang ini daripada bekas yang sama. Tadi fi dalam bekas yang sama. Yang ini dari bekas yang sama. Sebenarnya fi dengan min maknanya sama. Bukannya duduk masuk dalam baldi. Mana boleh masuk dalam baldi? Seorang pun tak boleh masuk baldi kan. Jadi maksudnya adalah dari baldi itu. Okey. Wa qala Qutaibah qala Sufyan, berkata Sufyan, Sufyan ni adalah Sufyan al-Thawri, dan al-Farab itu adalah tiga sa'. Jadi ditafsirkan oleh seorang ulama salaf, iaitu Sufyan al-Thawri. Dia yang meriwayatkan hadis ini, dia yang menerangkan makna lafaznya. Jadi selepas ini tak payah kita nak lihat tafsiran orang lain lah. Perawi yang meriwayatkan dia dah syarahkan apa tu farq. Ada lagi beberapa riwayat, teruskan. Wa haddatsani Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abi Bakar ibn Hafs an Abi Salamah bin Abdurrahman qala dakhaltu ala Aisyah ana wa akhuha min ar-rida'ah. Kata Abu Salamah bin Abdul Rahman, aku telah masuk bertemu dengan Aisyah, aku dan saudara beliau daripada susuan. Jadi Abu Salamah ni lelaki, dia masuk bersama-sama dengan saudara, yang ini abang Aisyah daripada susuan. Dua-duanya bukan mahram lah, atau dua-duanya adalah mahram kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fasa'alaha an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Jadi beliau bertanya tentang mandi janabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para apa ni tabi'in dahulu bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana Nabi sallallahu mandi janabah. Jadi nak belajar, tanya pada pada orang yang tahu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalam hal ini yang paling tahu tentang mandi janabah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi'ina'in qadri sa'. Maka Aisyah pun meminta satu bekas air yang sebesar satu gayung, satu sa' tadi. Faghtasalat, maka dia pun mandi. Oh, lagi bagus. Aisyah tak describe secara verbal, Aisyah buat secara action. Boleh tak boleh depan orang mandi? Jangan salah faham lah, eh? Antara mereka ada apa? Ada hijab, ada sitra. Wa bainana wa bainaha sitrun. Dan antara aku dan antara mereka berdua apa? Ada kain. Tapi kalau ada kain apa? Macam nak tengok? Satu pembahasan juga, eh? Jadi maknanya ada kain tapi tak tutup semua. Tapi tutup apa? Tutup bahagian belawar je lah, yang mana tak boleh lihat oleh mahram. Walaupun mahram tak boleh lihat daripada mahram wanitanya. Jadi sebelah bawah je lah, maksudnya kepala masih boleh nampak lagi lah, tangan masih boleh nampak lagi. Jadi dia ambil dan dia pun mandi dengan satu gayung. Wa afraghat ala ra'siha thalathan. Dan dia mandi, tuangkan air itu di atas kepalanya tiga kali. Wa kana azwaj, dan berkata rawi itu, dan adalah isteri si Nabi SAW, ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kalwafra. Dan biasalah isteri-isteri Nabi SAW itu menggunting rambut-rambut mereka sehinggalah sepanjang bawah apa ni, bawah telinga saja. Yang tambahan itu nanti kita bincangkan. Sekarang bila ditanya bagaimana Rasulullah SAW mandi, Aisyah tunjukkan dengan action. Tapi mula-mula volume air dia satu gayung saja. Padahal riwayat-riwayat tadi apa? Tiga gayung. Ini satu gayung. Dan Aisyah radhiyallahu anha apa ni? Mandi tak ada detail ni. Cuma dia tuang atas kepala tiga kali. Itulah Nabi SAW mandi. Kononnya macam itulah nak diterangkan. Jadi seolah-olahnya ada apa? Percanggahan antara riwayat Aisyah ini dengan riwayat Aisyah yang sebelumnya bahawa Nabi SAW pakai farak ataupun tiga gayung. Jadi sebab itu ada pembahasan tentang hal ini. Okey. Jadi menunjukkanlah betul, menunjukkan boleh kita kurangkan air itu daripada daripada tiga gayung. Dua boleh, satu pun. Bawah daripada satu. Jangan tanya banyak-banyak, eh. Jadi kalau ni saya menunjukkan tiga bagus, tiga sunnah, kurang pun boleh. Sebab Aisyah pakai satu gayung itu. Kalau lafaz ini mahfuz. Baik. Dan tambahan tadi yang kita nak bahaskan sikit adalah tentang hukum menggunting rambut untuk perempuan. Apa hukum gunting rambut untuk lelaki? Kalau orang tanya, boleh tak lelaki gunting rambut? Oh, tak boleh, saya rasa habislah rambut dah panjang sampai kaki, rock lah semuanya. Jadi tak ada sunnahnya, tak ada wajibnya, tak ada apanya. Asal hukum gunting rambut, boleh je ubah macam makan minum. Cuma cara Nabi SAW gunting rambut, yakni berapa banyak dia gunting, berapa banyak dia simpan. Maknanya Nabi SAW biasanya sampai apa? Dia ada macam-macam. Satu, dia potong sampai kat telinga, syah. Kadang-kadang bawa sampai apa ni, jauh sampai kat baunya. Dan itulah paling panjang, tak ada lebih panjang daripada bau. Jadi kalau orang bau bawa lagi, lepas tu tocam tu semuanya kan, itu tak ikut Tak ada sunnah. Itu cuma emergency. Kalau apa tu, kalau penyapu tak habis, tak cukup ke, tak ada, boleh potong, boleh buat, boleh buat penyapu. Tapi kalau nak panjang sampai ke bahu, boleh, tak ada apa. Tapi itu pun dalam hal ini, kata ulama, dia mengikut adat kebiasaan. Orang Arab zaman itu biasa rambut mereka kan panjang. Bukan maknanya semua tempat, semua keadaan mesti macam itu. Tak ada juga. Baik, kita pindah kepada hukum yang lebih penting. Apa hukum wanita gunting rambut? Ada nas tak? Ada dalil tak melarang dia gunting rambut? Asalnya tak, tak ada. Yang ada cuma satu je. Yang dilarang adalah wanita membotakkan rambut. Apa hukum lelaki botakkan rambut? Sunat ke boleh je? Makruh? Boleh je, tak ada apa-apa. Tak ada sunat pun tidak. Melainkan dalam haji atau umrah lah. Lepas tahalul bukan all the time pun kan. Jadi lelaki waktu umrah nak tahalul, boleh cukup rambut? Tak boleh. Kalau dia cukup, haram. Haram. Kalau cukup, haram. Sebab apa? Menyerupai lelaki. Jadi kalau gunting rambut, tak ada dalil yang melarang. Jadi kita hanya membolehkan selagi mana cara guntingnya tak pendek sampai macam sama dengan rambut lelaki. Itu je. Kalau dah potong pendek macam lelaki, kita hukumkan dia haram. Kenapa? Pasal gunting rambut tu ke? Tidak. Pasal dah menyerupai lelaki. Itu dia. Baik. Walau bagaimanapun terdapat tiga pendapat. Satu, mengatakan haram perempuan menggunting rambut. Kenapa? Sebab pertama, gunting aja sikit ke banyak ke, mesti dah menyerupai lelaki. Dan sebab lagi yang kedua adalah rambut untuk wanita adalah perhiasan untuk dia. Dan wanita disyariatkan untuk berhias. Kalau dia potong, maka dia telah menghilangkan satu daripada penghiasan yang Allah berikan pada dia. Dan seperti itulah janggut untuk lelaki. Dia tak boleh gunting. Pendek sikit, pendek banyak pun tak boleh, sebab dia adalah penghiasan untuk lelaki. Jadi hukum rambut untuk perempuan seperti hukum janggut untuk lelaki. Jadi hukumnya apa? Haram terima. Itu pendapat depan. Pendapat kedua tak haram, tapi makruh. Makruh. Dan bila dia seorang yang mempunyai suami, maka lebih-lebih lagi makruh. Sebab berhias untuk suami sunat ataupun wajib. Kalau dia dah potong, maka akan apa ni, tidak ada penghiasan kat situ, maka terlepaslah ataupun hilanglah maksud syarak daripada ni. Lagi-lagi kalau suami tak izinkan, lebih-lebih lagi lah dia haram. Okay. Yang ketiga adalah jawaz ataupun boleh. Harus saja dia menggunting rambut. Apa dalilnya? Tak ada dalil. Cuma apa? Jangan sampai menyerupai lelaki. Dan satu lagi dalil daripada nakal daripada hadis adalah hadis ini, bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW termasuk Aisyah radhiyallahu anha biasa menggunting rambut mereka semana sepanjang telinga. Pendek kan tu? Pendek. Baik, cuma itu pun ulama mengatakan, bukan satu lebih daripada satu orang mengatakan bahawa isteri si Nabi SAW sebenarnya tak pernah gunting rambut mereka ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi bila mereka gunting ni, kalau kita lihat hadis ini, ini berlaku selepas wafatnya Rasulullah SAW. Dan demikianlah kata mereka, mereka menggunting rambut selepas wafatnya Nabi SAW untuk memudahkan mereka mandi dan sebagainya, menguruskan hal mereka. Dan tidak ada sebab lagi untuk mereka menyimpan membelah rambut, sebab mereka tak akan berkahwin lagi. Beza dengan wanita-wanita lain. Jadi ini hukum khas untuk isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi kata mereka tu, untuk orang lain apa, tetap tak boleh gunting. Jadi dalam hal ini, apa kita nak katakan, orang yang belum kahwin boleh gunting rambut? Boleh. Orang yang tak berkahwin boleh gunting rambut? Boleh asalnya. Tapi yang berkahwin, asalnya lagi bagus dia simpan, dia simpan rambut. Dan itu pun balik kepada hubungan apa ni, maknanya suami izinkan ataupun tidak dan sebagainya. Wallah. Nanti kita akan datang jumpa beberapa buah hadis bahawa isteri si Rasulullah SAW, bahkan kebanyakan sahabat-sahabat wanita, rambut mereka panjang, panjang. Mereka perlu apa? Ikat sanggul semua. Ini menunjukkan bahawa sunnah para sahabat orang Arab dulu adalah untuk tidak menggunting rambut. Tapi kita tak ada dalil yang mengharamkan, jadi kita katakan boleh. Ada apa-apa soalan? Wanita warna kan rambut, warna apa lah? Warna warna hitam juga, warna putih, merah. Selain daripada hitam putih ya. Ataupun separuh, separuh-separuh lain-lain. Jadi gini sajalah, pendek cerita, selain hitam, hitam ada permasalahan. Sebab kita kalau warna hitam, dia adalah warna yang asal untuk rambut. Dan asal rambut, warna rambut adalah yang diciptakan oleh Allah SWT. Dia takut-takut dia termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah SWT. Adapun warna lain telah sabit dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh ulama bahawa sahabat-sahabat biasanya apa? Mewarnakan rambut mereka. Tak pasal kemudahkan rambut mereka dengan henna. Apa tu dia panggil? Inai. Inai. Jadi inai mula-mula sekali datang warna merah, dia coklat sikit dan sebagainya, lama-lama hitam balik lah. Jadi dia menggunakan warna ataupun pewarna yang berbentuk permanen ke tak permanen? Tidak permanen. Dan dia adalah bentuk pewarna yang tidak merosakkan rambut. Bahkan sebaliknya dia ada apa ni, unsur-unsur kesihatan ya, pakai kina ni. Adapun warna lain, jadi tak ada dalil. Jadi ulama, ada sebagian ulama mengkiaskan dengan apa? Dengan inai lah. Kalau inai boleh, warna tu boleh. Kenapa boleh? Ibadat ke? Sebab zina, perhiasan. Jadi apa juga warna, juga perhiasan. Jadi dikiaskan dengan warna merah ataupun warna inai. Boleh? Cuba dengan syarat. Syarat dia adalah warna tu macam mana pun tak bolehlah warna yang tak pernah ada rambut manusia warna dia macam tu. Antaranya apa? Warna belang-belang, tumpuk-tumpuk atas lain, depan, depan warna itu macam warna ekor binatang kan ada kan, rakun ke apa kan. Ataupun bukan campuran warna penuh, tapi tak ada orang warna dia macam itu. Bukan emas, tapi dia warna apa? Merah jambu. Mana ada orang warna merah jambu? Ha, jadi itu dah memang merosakkan apa tu. Itu bukan perhiasan. Nanti samalah dengan mewarnakan mata. Syekh Taimiyah pun dah sebutkan tentang hal ni. Nak pakai warna apa boleh, selagi itu memang jenis mata manusia. Kalau mata dia dah warna lain daripada mata manusia, tak dibolehkan. Kenapa? Sebab asalnya wanita tu hukumnya berbeza dengan lelaki daripada sudut dia adalah perhiasan. Jadi dia boleh berhias. Jadi banyak dia boleh yang kita tak boleh. Dia boleh tindik kat telinga, dia boleh tinduk, tindik kat hidung. Okay, dia boleh pakai itu, dia boleh pakai ini, tapi lelaki tak, tak boleh. Ha, itu dia. Sebab dia ada hukum khas perhiasan. Jadi insyaAllah kita teruskan Tak, kita teruskan. Kita teruskan nanti minggu depan ataupun 2 minggu depan. Dengan masa. Jadi semoga apa yang kita dengar dan kita baca itu jadi ilmu yang manfaat untuk kita. Dan semoga ia menjadikan amalan yang soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita dari kiamat kelak. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sa'il mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم.